Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih dalam bab fadlu zuhdi fi dunya wal hasu ala taqallul minha wa fadlul faqri. Keutamaan zuhud di dalam dunia dan anjuran untuk tidak memperbanyak dalam mengambil kenikmatan darinya dan keutamaan hidup dalam kondisi kefakiran. Beliau mengatakan wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya fa qala fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah telah meridai keduanya, beliau berkata Rasulullah SAW pernah memegang pundak saya, kedua pundak saya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu, wahai Abdullah bin Umar, di dunia ini seperti orang yang asing. Au abiru sabilin. Atau seperti orang yang sedang menyeberangi jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Kemudian Abdullah bin Umar ini beliau mengatakan, menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris subaha." Yaitu maksudnya, jika kamu masuk di waktu sore, maka jangan menunda amal sampai datang subuhnya. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Dan kalau kamu masih diberikan kehidupan di waktu pagi, jangan menunda amal sampai datang sorenya. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambillah kesempatan kesehatan kamu sebelum datang waktu sakitnya, dan ambil kesempatan kehidupan kamu sebelum datang kematian kamu. Riwayat Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Nawawi, belum mengatakan, qalu fi syarhi hadzal hadis. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan, maknahu, makna dari hadis ini, dari sabda Rasulullah SAW, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Maknanya, la tarkan ila dunya, wa la tattakhidha watono. Janganlah kamu bergantung kepada dunia, wa la tattakhidha watona. Dan janganlah kamu mengambil dunia itu sebagai tempat tinggal yang sejati. Wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa'i fiha. Dan jangan-jangan sekali-kali kamu berharap memiliki cita-cita untuk kekal dan abadi tinggal di dunia. Wala bil i'tina'i biha. Dan jangan sekali-kali kamu terlalu perhatian kepada dunia. Wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihi al-gharibu fi ghairi watanihi. Dan jangan sekali-kali bergantung hati kamu terhadap dunia kecuali hanya seperti bergantungnya orang-orang yang asing yang mampir di suatu tempat dan dia bukan tempat tinggalnya. Tempat itu bukan kampung halamannya. wala tastaghil fiha bima la yastaghilu bihi al-gharib alladhi yuridu adh-dhahaba ila ahlihi. Dan jangan sekali-kali ketika kamu istirahat di sebuah kota, kamu banyak istirahat di situ, berfoya-foya, bersukaria, jadikan diri kamu di dunia seperti orang yang asing. Ketika musafir mampir di sebuah tempat untuk istirahat, ngambil bekal sedikit saja, setelah itu pulang ke kampung halaman kamu. Wabillahi taufik, dan semua taufik milik Allah Ta'ala. Dari ucapan ini, dari sabda Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala ini, menggambarkan bagaimana kehidupan sejati seorang muslim di dunia. Bagaimana kehidupan dunia itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kita sebagai seorang muslim, bagaimana sikap kita? Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing. Orang yang asing itu maksudnya, orang yang musafir berjalan, dia punya tempat tujuan yang pengen dia capai dan raih. Akan tetapi di pertengahan jalan, dia merasa lelah, dia merasa capek. Akhirnya dia butuh istirahat, butuh untuk makan, dan butuh untuk bersandar, mengumpulkan kekuatan. Ketika dia istirahat di tempat itu, maka dia adalah orang asing di kota itu, di tempat peristirahatannya. Tujuannya bukan di sini. Tujuannya bukan di tempat istirahat ini. Tujuannya terus menggapai cita-cita akhirnya. Oleh karena itu, jika kita mampir di tempat istirahat, kita punya tujuan untuk menggapai sesuatu, jangan sampai waktu kita dihabiskan untuk berfoya-foya, untuk bersuka cita di tempat ini. Kenapa? Karena ini hanya tempat untuk mampir sedikit, sebentar. Kita di tempat ini seperti orang asing. Demikian juga, kita gambarkan seperti kehidupan orang muslim. Seorang muslim, dia punya cita-cita yang harus dia kejar. Sebuah negeri yang kekal dan abadi. Negeri yang penuh dengan kenikmatan. Negeri yang tidak ada rasa capek, rasa penat, rasa lelah. Yaitu surga. Sehingga dia punya bayang-bayang dan cita-cita, saya harus bisa sampai ke surga. Cita-cita seorang muslim. Akhirnya ketika kita harus memiliki cita-cita yang jauh, yaitu surga, kita harus menjalankan kenikmatan dunia. Dunia tidak bisa kita lepaskan. Kita sudah hidup di dunia, kita enggak bisa menjauhi, tapi kita harus menjalankannya. Akan tapi bagaimana kita menjalankan kehidupan dunia, jadikan seperti orang yang sedang mengumpulkan bekal. Kita memperbanyak bekal. Tujuan akhir bukan di sini. Tujuan akhir bukan di dunia. Kalau kita di dunia, kita berfoya-foya, kita santai-santai, kita malas-malas beramal, kita ingin menikmati kenikmatan dunia yang ada, maka kita gak mungkin sampai ke cita-cita yang kita cita-citakan, yaitu surga. Seperti orang mau hiking naik gunung, orang mau naik gunung, dan biasanya target orang naik gunung itu biasanya sampai ke gunung sebelum terbitnya matahari. Karena pengen melihat sunrise. Itu sudah hampir semua orang naik gunung cita-citanya ini. Akhirnya ketika dia berjalan, namanya orang naik gunung, perjalanan panjang. Dia akan timbul rasa capek dan lelah, itu pasti. Maka di sana ada pos-pos. Di sana, di gunung itu biasanya ada pos-pos tempat istirahat. Orang biasanya bawa bekal, ketika dia sudah mulai capek, akhirnya istirahat dulu, duduk dulu, mengumpulkan kekuatan sambil minum, supaya dia kuat. Jika di pos ini dia santai, tidur-tiduran, ngopi, ngobrol, berfoya-foya, gak akan sampai ke tujuan. Tidak akan sampai ke tujuan. Tetapi dia mampir di pos ini sekedar untuk menguatkan tubuh dia, mengambil bekal, akhirnya jalan lagi. Sampai dia masuk surga, baru dia istirahat. Demikian juga kenikmatan kita di dunia. Kalau kita santai-santai, di dunia pengen tenang, pengen santai, enggak mau disibukkan dengan urusan akhirat, tidak mau bersedekah, tidak mau beribadah, pengennya tenang, santai dan yang lainnya, enggak akan sampai kita tujuan aslinya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kenikmatan dunia itu seperti yang kita itu adalah orang asing di suatu negeri. Tujuan kita bukan di sini. Kita akan kembali ke kampung halaman kita, kembali ke keluarga kita. Sehingga ketika kita di pertengahan jalan, jangan sampai kita membuang waktu di situ. Itulah yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang asing. Yaitu orang yang cita-citanya bukan di sini. Apalagi kalau kita lihat, kita masuk alam dunia itu, bagi kita merupakan permulaan kehidupan. Kita dilahirkan oleh ibu kita, alam yang pertama kali kita jalankan alam dunia. Alam pertama, itu baru alam pertama. Atau baru kalau kita lihat naik gunung, baru pos pertama. Ini baru pos pertama, kita belum start. Baru mau mulai. Kalau kita mau di pos pertama saja, kita sudah santai, sudah malas. Ya bagaimana kita akan santai ke pos berikutnya? Kenikmatan dunia, kehidupan dunia ini baru awal kali kehidupan yang kita jalankan. Sejak kita dilahirkan oleh ibu kita, masuk langsung alam dunia. Perjalanan panjang, dan kita harus melalui kenikmatan kehidupan dunia ini, setelah itu nanti masuk alam kubur. Fase berikutnya, pos berikutnya yang menunggu kita. Alam kubur sampai kayak apa kehidupannya, apakah kita mendapatkan nikmat atau diazab, dan berapa panjang lamanya azab kubur di kehidupan kuburan ini kita gak ada yang tahu. Yang kita belum menjalankan. Gak tergambar bagaimana kehidupan nanti di alam kubur kita. Selesai azab alam kubur, dibangkitkan kita dari alam kubur kita, setelah itu masuk alam akhirat. Masuk alam akhirat rupanya masih banyak pos-pos yang harus kita jalankan. Kita nanti di padang mahsyar, semua manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, dikumpulkan dalam satu tempat. Dalam kurun waktu yang panjang, matahari didekatkan sampai keringat bercucuran. Setelah itu manusia digiring lagi menuju pos berikutnya, dihisab amalannya. Sampai berapa tahun kita dihisab dan berapa yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala, kita juga gak ada yang tahu. Setelah itu masa fase berikutnya. Kita disuruh menyeberang jembatan. Setelah menyeberang jembatan, baru jelas kita itu ke arahnya kemana. Surga atau ke neraka jahanam. Oleh karena itu berarti kehidupan kita itu masih panjang. Bukan dunia tempat yang kekal dan abadi. Bukan dunia tempat yang akhir dari kehidupan kita. Dunia itu baru permulaan. Dunia baru permulaan. Kalau kita habiskan waktu kita di dunia ini dengan foya-foya, dengan malas beribadah, kemudian kita rajin untuk berbuat dosa dan maksiat, maka kita tidak mungkin bisa mengejar cita-cita kita, yaitu masuk ke dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, idza amsayta fala tantadhir shabah. Maksudnya, gunakan kesempatan sebaik-baiknya dalam beribadah. Jangan sampai kita menunda. Seperti orang yang musafir, dia gak akan menunda-nunda. Ada kesempatan jalan-jalan. Kenapa? Karena target utama adalah di cita-citanya, yaitu sampai tempat tujuan. Oleh karena itu seorang musafir, dia tidak akan menunda-nunda. Idza amsayta fala tantadhir shabah. Kalau memang di sore hari dia sudah kuat, jalan ya jalan. Walaupun dia di malam hari gak tidur. Jalan ya jalan, namanya orang musafir. Jangan sampai kita masuk waktu sore, aduh malas nanti aja wis, kita tidur dulu aja. Kita tidur santai dulu. Fa'idha asbahta fala tantadhil masa. Ketika di waktu subuh atau pagi, santai lagi, ngobrol lagi, canda lagi, ini lagi, ini lagi. Sampai kapan kita mengambil waktu untuk perjalanan kita? Namanya orang musafir, tidak mengenal waktu. Malam hari jalan ya jalan. Waktu pagi hari orang mungkin masih banyak yang santai dan dia jalan ya jalan. Namanya orang musafir. Demikian juga kenikmatan kita, kehidupan kita di dunia ini. Jangan menunda-nunda amal. Jangan sampai kita menunda-nunda amal. Kalau kita punya niatan untuk berbuat kebaikan, jalan. Jangan nunda, nanti aja wis. Nanti aja, nanti aja, nanti aja. Akhirnya enggak jadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Badiru bil a'mal. Segeralah kalian dalam beramal soleh. Fitanan kakito illail mudlim. Kalau kalian punya niatan kebaikan, segera. Jangan menunda-nunda. Kenapa? Karena pasti akan datang fitnah. Seperti potongan malam. Yaitu kalau kita di malam hari gak terasa. Ini waktu jam berapa? Perjalanan cepat sekali. Tiba-tiba jam sekian. Kalau di malam hari. Kakito illailil mudlim. Yusbihu rojulu mu'minan wa yumsi kafiro. Terkadang di pagi hari orang itu mukmin, sore harinya sudah kafir. Terkadang sore harinya orang itu mukmin, pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Banyak orang yang menjual agamanya untuk menikmati kenikmatan dunia. Oleh karena itu sebelum kita ini mendapatkan fitnah seperti itu, hendaknya kita segera dalam beramal kebaikan. Rasulullah SAW setelah itu mengatakan, wa khudh min sihatika limaradika, ambil kesempatan ketika kamu sehat sebelum kamu sakit. Wa min hayatika limautika, dan ambil kesempatan ketika kamu itu hidup sebelum datang kematian. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam Islam, Allah Ta'ala itu sering sekali memerintahkan kita untuk bersegera. Untuk bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Segeralah kalian untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala dan surganya. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Menunjukkan bahwasanya orang muslim itu harus bersegera dalam beramal soleh. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, fa'idha faraghta fansab. Wahai Muhammad, kalau engkau sudah melaksanakan sebuah pekerjaan, jangan berhenti. Jangan santai-santai setelah itu, jangan. Cari pekerjaan yang lain. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, cari pekerjaan yang lain. Jangan sampai kita itu nganggur, nggak punya kegiatan, baik dunia kita maupun akhirat kita. Kalau kita cari akhirat, nggak mampu, yaitu karena kita sudah capek dan yang lainnya, cari dunia. Jangan sampai kita jalan waktu, waktu berjalan, detik demi detik, menit demi menit, kita nggak mendapatkan manfaat dunia ataupun akhirat. Minimal kita mendapatkan satu di antara dua ini. Walaupun target yang paling utama akhirat, akhirat kita kejar. Kalau akhirat sudah capek kita mengejar akhirat, sudah bosan dan malas, cari dunia. Jangan sampai kita akhirat gak dapat, dunia gak dapat. Karena banyak orang seperti ini, orang terkadang malas beribadah, tetapi mau kerja dunia, kerja apa? Bingung juga. Sehingga dia dunia gak dapat, akhirat gak dapat sama sekali. Kita harus mengejar dunia dan akhirat kita kejar semuanya. Oleh karena itu, gunakan kesempatan ketika kita masih sehat. Kenapa? Karena kesehatan itu gak lama. Orang itu ketika sehat, sehat itu gak lama. Pasti akan datang waktu sakit. Demikian juga ketika dia sehat, gunakan ketika dia masih hidup, gunakan. Karena kematian akan datang. Dan sampai kapan kita juga gak tahu. Demikian juga ketika kondisi kita lagi lapang, kita masih punya rezeki, gunakan kesempatan. Kenapa? Karena datangnya waktu di mana akan hancur harta kita, itu pasti akan datang. Oleh karena itu, terkadang orang mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala itu terkadang terlupakan. Sehingga dia menganggap bahwasanya nikmat ini kekal dan abadi. Orang sehat, anggapannya sehat itu kekal dan abadi. Pasti akan sehat-sehat terus saya. Nanti saja wis gampang. Nunda nanti gak ada masalah. Wong saya masih sehat. Siapa yang bisa menjamin? Orang terkadang masih hidup. Masih muda belia. Diberikan kesempatan kehidupan. Akhirnya dia ngatakan, saya masih lama kok umurnya. Nanti masih gampang. Masih nanti. Akhirnya menunda amal, datang kematian. Orang ketika dia masih punya harta. Sedekah nanti aja wis. Saya masih punya uang kok. Masih gampang. Nanti tunda lagi gak ada masalah. Sampai kapan dia punya uang? Akan datang suatu waktu. Akan datang hancur keuangan dia sehingga dia gak punya apa-apa. Setelah hancur uangnya, baru dia mengatakan, jika seandainya tadi saya beramal soleh, niscaya saya akan bisa beramal soleh. Tapi kan ini angan-angan. angan-angan yang tidak mungkin diwujudkan. Kenapa? Karena manusia itu biasanya, kalau sudah dicabut nikmatnya, baru dia punya niatan untuk beramal soleh. Laula akhortani ila ajarin qorib, fa'asoddaqonna. Wahai Tuhanku, jika seandainya engkau akhirkan sedikit waktu saya di dunia, ketika datang ajalnya, diakhirkan sedikit saja, pasti saya akan berbuat kebaikan. Itu dikatakan oleh semua orang yang punya kenikmatan, dilupakan, sampai ketika dicabut sama Allah Ta'ala, baru dia punya niatan. Coba kalau seandainya tadi saya ketika punya harta, saya bersedekah. Coba tadi ketika saya mungkin masih sehat, saya bisa sholat ke masjid. Atau ketika saya seperti ini, pasti hanya angan-angan yang muncul. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kesehatan, kehidupan, dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, yaitu jangan sampai kita menunda amal. Kalau kita di sore hari punya niatan kebaikan, kerjakan. Jangan sampai nunda sampai paginya. Belum tentu kita bisa ngerjakan di pagi hari. Kalau kita di pagi hari punya niatan kebaikan, kerjakan. Jangan sampai nunggu waktu sorenya. Ambil kesempatan ketika kamu sehat sebelum datang kesakitan. Dan ambil kesempatan ketika kamu masih hidup sebelum datang kematian. Karena akan datang waktu di mana kita gak bisa beramal. Sehingga ketika kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, maka kerjakan sebaik-baiknya. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Subhanallah. Wa syahadu wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa alaihi wa sallam.